السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaAllah kita akan membahas pertemuan terakhir di Ramadan ini tentang Zakatu Al-Fitr dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Al-Muqni' li Syekh Al-Imam Al-Hajjawi. Fadhil taqra' Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وهو إجه الأصلية. واجب على setiap مسلم yang memiliki kelebihan pada hari عيد dan malamnya satu صاع dari makanan pokok dan makanan pokok keluarganya atau ada kebutuhan aslinya pokoknya. Betul. Sini mu'alif menjelaskan bahwa zakatul fitr, zakat fitr atau dikenal di bahasa kita dengan zakat fitrah, itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Fadala lahu yawmal a'id, yang ada kelebihan di hari a'id dan malamnya satu sok dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya dan kebutuhan pokok lainnya. Ya, berbeda dengan zakat mal yang disyaratkan nisab seperti dalam masalah emas dan perak atau yang disamakan dengan uang seperti rupiah, uang kartal sekarang sebanyak 50 juta rupiah. Ya. Atau untuk zakat tanam-tanaman seperti zakat padi sekitar 5 wasak atau kurang lebih 700 kilogram. Kalau di hasilnya seperti itu baru ada zakat. Zakat mal. Kalau zakat fitr tidak. Nisabnya asalkan dia punya kelebihan dari dirinya dan dari orang yang wajib dia nafkahi, kelebihan harta sebanyak 1 sok dari makanan pokoknya. Umpamanya di rumahnya ada sekitar 10 kilogram. Makanan dia dan anak-anaknya dan istrinya dan orang yang wajib dinafkahi sehari sekitar 2 kilo. Berarti sisa 8 kilo dan dia tidak punya uang lain. Tapi kalau cuma 8 kilo uangnya masih jutaan di rekening, ya, makanya tetap wajib. Maksud di sini dia tidak punya harta yang lain. Ya. Maka yang dikeluarkan adalah semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Sekarang yang ada 8 kilo sedangkan dia akan mengeluarkan zakat dari umpamanya 5 jiwa. 1 jiwa 1 sok. Berarti 5 sok. 5 sok kalau kita katakan dengan 3 kilo sekitar 15 kilo. Ya. Andai dia tidak memiliki kelebihan. Berbeda dengan zakat al-mal yang nisabnya sudah kita jelaskan. Masih Syekh. Wa la yamna'u haddain illa bi talabihi. Dan hutang tidak mencegahnya untuk mengeluarkan zakat fitr. Kecuali illa bi talabihi. Di mana? Kecuali dituntut oleh si pemberi hutang. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal hutang mengurangi zakat, mengurangi penghasilan yang terkena zakat. Seperti seorang hasil panennya sekitar 1 nisab 700 kilo, tapi dia punya hutang buat pertaniannya dan buat biaya hidupnya yang lain sekitar umpamanya 800 kilo, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Atau hutangnya sekitar 400 kilo, tinggal lagi 300 kilo, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Berbeda dengan zakat fitr. zakat fitr di rumahnya ada sekitar 40 kilo ya, dan ada uang 500 ribu rupiah. Lalu orang yang berhutang minta hutangnya dibayarkan. Kalau dia bayarkan seluruhnya berarti sudah tidak punya uang, berarti tidak ada kewajibannya. Tapi kalau dia mengatakan, dan nanti aja deh, kan belum minta sekarang, nanti setelah Syawal baru saya bayar, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakat al-fitr. Faddal Syekh. Fayukhriju an nafsihi wa an muslimin yamunuhu walau syahra ramadana fa'in ajaza anil ba'd bada binafsihi famra'atihi faraqifihi fa'ummihi fa'abihi fa'waladihi fa'akrab fi mirasin. Zakat fitr dikeluarkan untuk jiwa, untuk dirinya, dan untuk muslim yang dekat dengannya. Ya munuh yang diberikan biaya makannya. Walau syahra ramadhan, walaupun sekedar dia beri makan itu hanya bulan Ramadan saja. Artinya sebelum Ramadan orang ini, adiknya atau iparnya atau ibunya atau bapaknya atau keponakannya atau kerabatnya sebelum ini tinggal sendiri di kota lain. Alhamdulillah, kemudian di bulan Ramadan ini dia tinggal dengan Anda karena satu kebutuhan, umpamanya dia butuh urusan di Jakarta, dia harus selesaikan, dan selama Ramadan tinggal bersama Anda. Dan Anda yang memberi nafkahnya, makannya selama ini, maka Anda yang mengeluarkannya. Fa'in ajiza. Dan apabila dia tidak mampu untuk memberikan semuanya, bada binafsihi, maka dia mulai dari jiwanya, dari dirinya. Iya. Fa'in ajiza anil ba'di, jika tidak mampu dia mengeluarkan untuk semua orang yang dinafkahinya, kalau seperti tadi, ketersediaan beras di rumahnya 10 kilo, dan pun uang ya yang dia terima, THR belum keluar dan lain-lain, rezeki belum ada, maka dia tidak mampu bada'a binafsihi, hanya cukup umpamanya untuk satu zakat fitr. Maka pertama dia keluarkan untuk dirinya dulu. Kalau ada dua zakat fitr, dirinya dengan istrinya. Ada tiga zakat fitr, tiga sok, dirinya, istrinya, rokiknya, budaknya. Ada empat, lima, ibunya dan bapaknya. Kemudian ada selanjutnya enam, berarti baru anaknya. Fa'akrama fi mirath, ternyata dia selama ini menafkahi selain itu ada keluarga-keluarga kerabat yang lain. Maka siapa yang terdekat dari waris? Yang terdekat dari waris tentu anak dari anak, kemudian bapak dari bapak kakeknya, kemudian kepada saudara, ya, kemudian setelah itu anak saudaranya, laki-laki dari saudara laki-lakinya. Kemudian tadi saudara dan saudari sama sederajat. Kemudian saudara dari bapaknya dan seterusnya dalam urutan waris. Baik. Wal 'abdu baina syuraka 'alaihim sa'un wa yastahabbu 'anil janin wa la tajibu li nashiz wa man lazimat ghayrahu فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذن أجزعت. طيب يكفي. الحمد لله. Baik, pendengar dan pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa poin dari pembahasan mukaddimah dalam zakat al-fitr, dan untuk memperluas pembahasan dan mungkin merinci dari bagian-bagian yang disebutkan oleh Ustaz, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung dalam bab secara khusus zakat al-fitr di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana umu? Halo, mohon dikeraskan suaranya. Halo. Baik. Suaranya sangat kecil kedengaran ibu. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullah. Iya. Halo. Taib, tampaknya terputus. Coba disambungkan kembali. Koneksi telepon mungkin terganggu. Kami berikan kesempatan bagi pendengar yang baru saja menelpon atau yang lainnya, silakan di 0218236543. Baik, kita terima kembali dalam pembahasan zakat al-fitr. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Ahmad. Mas Pak Ustaz. Baik, Pak Ahmad, silakan dikeraskan suaranya, Pak. Secara khusus zakat al-fitr ya, Pak? Ya. Secara khusus pembahasan zakat fitr, mungkin pertanyaannya lebih kepada pembahasan. Oh, yang lain enggak boleh ya? Ayo, silakan, Pak. Ya, yang lain boleh enggak? Bagaimana, Ustaz? Sebaiknya jangan. Iya, baik. Kami alihkan ke yang lain dulu ya, Pak ya. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami berikan kesempatan yang lain dan kami ingatkan juga kepada para pendengar agar faedah semakin bertambah. Kami harap pertanyaan sesuai dengan tema dan pembahasan yang kita kaji di kesempatan pagi ini. Baik, kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Risna di Tangerang. Silakan Ibu Risna. Saya mau nanya Pak Ustaz, kan mama saya kemarin membayar zakat fitrah hari Selasa atau Senin Pak Ustaz? Selasa atau Senin. Selasa berarti hari ke berapa? 27. Nah, Sebentar, mama Anda melakukan itu atas dasar fatwa atau pendapat atau kenapa? Atau tidak ada dasar ilmiahnya? Iya, Ibu Risna, Anda punya kemampuan lagi, mama Anda untuk berzakat lagi, sebaiknya ulangi. Oh, ulang lagi, Pak Ustaz. Iya, karena belum waktunya. Oh, kalau mama saya enggak mampu gimana, Pak Ustaz? Kalau enggak mampu, semoga tidak masalah, karena ada mazhab para ulama yang membolehkan. Oh, ya udah, syukran ya, Pak Ustaz. Allah ya barik fi. Mengenai ini penting, Ustaz Ihsan. Mengenai waktu wajibnya, tadi mu'alif memang mutawal di sini, agak terlalu memanjang. Yaitu bighurubi syamsi akhir yaum Ramadan. Mulai wajibnya adalah dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Andai sekarang umpamanya akhir Ramadan, maka dengan terbenam matahari nanti masuk waktu wajib. Maka melakukan sesuatu sebelum masuk waktu wajibnya, sebabnya sebelum masuk sebab syar'inya, maka ijma' para ulama tidak sah. Sama Anda dengan sholat sebelum masuk waktunya. Sholat zuhur sebelum azan, sebelum tergelincir matahari siang hari, waktu duha Anda sholat 4 rakaat, khusyuk sama khusyuknya. Kemudian nanti masuk waktu zuhur, wajib sholat lagi atau tidak? Wajib. Karena tadi bukan sholat zuhur namanya, karena sebelum masuk waktunya. Ya, akan tetapi maka sebaiknya adalah dengan terbenamnya matahari itu waktu wajibnya. Maka akan tetapi sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka mengeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Ya, rukhsah. Apa yang mengecualikannya ini adalah perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk sehari atau dua hari, maka di hari ke-28 hari kemarin sudah boleh insyaAllah ta'ala. Adapun di hari ke-27 seperti hari Selasa, ya, itu belum masuk sehari atau dua hari sebelumnya. Maka tidak ada para sahabat dan lain membolehkan tiga harinya karena waktunya nanti sore. Namun seperti yang saya katakan tadi, kalau mama dari ibu yang bertanya, Bu Risna tadi, beliau melakukannya berdasarkan fatwa atau ustadz yang ditanyanya dia, semoga ustadznya tersebut yang bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Karena memang ada sebagian mazhab para ulama, dan ini pendapat sebagian dari para ulama Syafi'i, bahwa awal masuk Ramadan sudah boleh. Padahal zakat ini bukan zakat Ramadan, dia zakat fitr. Fitr itu artinya berbuka, ya, bukan berpuasa. Kalau dengan masuk Ramadan berarti namanya zakatus siyam. Nah. Ya. Tapi bukan demikian, tapi dia zakatu al-fitr. Itu zakat dengan berbuka, wajibnya dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Akan tetapi bila ada, saya katakan tadi bahwasanya al-ijtihadu la yumqadu bil ijtihad. Dua-duanya adalah ijtihad. Ya, yang membolehkan dua hak tiga hari dengan berdasarkan ijtihad para sahabat. Yang membolehkan dari awal Ramadan ijtihad sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi seorang muslim tentu hendaknya berhati-hati dan beribadah. Bila ada yang membatalkan yang benarkan, ambil pendapat yang aman untuk dalam ibadah Anda. Dengan demikian, kalau Anda keluarkan pada terbenam matahari di akhir Ramadan, ijma' para ulama itu sah. Tapi kalau Anda keluarkan tanggal 27 atau 26, khilaf para ulama itu sah. Seorang muslim tentu beramal mana yang yakini itu akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Azza wa Jal. Wallah ta'ala alam. Insyaallah, طيب alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian. Maafkan sedikit mungkin saya tambahkan. Dan saya sampaikan kepada para DKM Dewan Kemakmuran Masjid yang sering mengeluhkan dan meminta masyarakat untuk membayar zakat di awal-awal agar gampang untuk mendistribusiannya. Nah. Ya. Kalau cara berpikir seperti ini kita terapkan, hilang makna dari ibadah. Ya. Kenapa? Karena akan kita katakan, daripada kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa kita sholat id dua kali. Pertama nanti dengan jaya imam yang pertama, nanti ada lagi yang kedua agar kita sholat bisa leluasa, tidak sempit bersedesakan. Ya. Maka sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat, ya, jangan kita rubah. Yang kita rubah adalah cara pendistribusian kita. Tidak susah kok kalau itu kita usahakan dengan baik. Bisa dengan para DKM tadi bekerjasama dengan para du'afa. Dia data dan dia katakan bahwa telah diwakilkan kepadanya untuk menerima zakat dari kaum muslimin. Sesampainya di tangan DKM, ini sudah sampai di tangan fakir miskin namanya. Karena dia wakil daripada fakir miskin. Nanti umumnya fakir miskin mudik atau kemanapun, nah, ya, setelah dia datang baru serahkan kepada dia beras. Masya Allah. Sama, enggak ada masalah. Ya. Yang penting mengerti ilmu syar'inya. Sama sepamanya saya Al-Akh Ihsan mengenal seseorang tetangganya yang mustahik. Nah. Ya. Tetapi qadar Allah dia sudah mudik 4 hari yang lalu. Nah, lalu saya katakan, "Ah Ihsan, ini saya berikan zakat fitr saya dengan keluarga saya, pegang oleh Anda." Nah. "Tolong telepon tetangga tersebut." Di teleponnya, "Boleh saya terima atas nama Anda? Silakan Ah Ihsan." Saya serahkan. Di tangan Anda sama dengan di tangan dia sudah. Masyaallah. Ya. Dengan demikian nanti dia baru kembali sepekan lagi atau dua pekan lagi, serahkan kepada waktu itu. Ya? Ya. Dan bahkan Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sebuah pendapat. Kata beliau, bahkan si fakir tadi bisa mewakilkan kepada muzaki untuk menerimanya. Subhanallah. Terkadang Anda ingin menyerahkan zakat sebuah keluarga, dan entah mereka sudah berangkat mudik. Nah. Ya. Maka Anda telepon dia, Anda hubungin, ada enggak tetangga Anda yang bisa nerima atau saya serahkan kepada dia tadi ya. Ada tapi saya enggak percaya dengan dia, nanti diterima dia pikir buat dia. Nah. Tinggal serahkan ke saya. Udah gini aja Pak, Bapak aja yang terima atas diri saya. Atau kalau enggak ya lebih aman Bapak serah, saya telepon istri Bapak, nanti istri Bapak saja yang nerima atas nama kami, keluarga kami. Nanti kami terima dari istri Bapak. Ya. Maka kata Syekh, nama ini boleh. Ya. Dengan cara si suami tadi menyerahkan kepada istrinya atas nama tetangga tadi atau kerabat tadi. Ini terima dari dia ya. Di hari ke 29 atau hari ke 28 terima atas nama keluarga tersebut karena dia sudah mudik. Pindahkan tempatnya dari tempat di awal di rumah Anda. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, baik faedah tambahan dari pertanyaan yang disampaikan dan jawaban dari Ustaz, beberapa strategi atau kiat untuk memberikan atau menyalurkan zakat fitar sehingga ini memudahkan bagi para amil zakat di DKM, masjid-masjid yang mungkin menerima penyaluran zakat fitar. Barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Palembang. Silakan Ummu. Mau tanya Ustaz. Iya Ibu. Bagaimana tata cara kita memberikan zakat fitrah? Karena tradisi kita kan beda-beda ya. Yang benar itu seperti apa? Ada yang katanya ijab kabul dulu. Kalau saya sih sekeluarga selama ini benar atau tidak? Makanya nanya dengan Ustaz, diserahkan kepada yang akan kita beri, misalnya tetangga, sudah ditulis nama saja, sudah bilang zakat fitrah. Apakah itu sudah cukup atau gimana Ustaz? Beras diserahkan ke dia. Assalamualaikum. Karena ini ibadah, innamal a'malu binnamal a'malu binniyat, setiap ibadah harus ada niatnya. Anda tidak dianjurkan untuk melafazkan niat tadi. Nah. Ya, cukup dalam hati Anda bahwa Anda serahkan adalah sebagai zakatul fitr. Karena seseorang bisa menyerahkan beras mungkin maksudnya hadiah. Mungkin maksudnya hibah. Mungkin juga maksudnya bisa nitip. Iya atau tidak? Nah, maksudnya. Apa yang membedakan ini bisa antara zakat fitrah dengan nitip hadiah? Yang membedakannya adalah niat Anda. Melafazkannya tidak wajib dan tidak ada ijab dan qabul. Tapi kalau umpamanya Anda ragu orang ini mustahik atau tidak, ya wajib Anda menyampaikan, Pak, saya tidak tahu kondisi keadaan ekonomi Bapak mustahik atau tidak, tetapi saya alhamdulillah ada zakat fitrah saya dengan keluarga sekian kilo, dan ada umpamanya juga umpamanya sedikit zakat mal saya sekian ratus ribu. Kalau memang Bapak mustahik, silakan saya serahkan. Ya, kalau tidak, enggak ada masalah. Artinya maksud saya, kalau Anda sudah yakin nanya ke dia bagaimana kehidupannya dan tahu kesehariannya kurang, ya, dia tidak bukan orang yang malas. Dia sudah mencari rezeki Allah semampunya, tapi tetap tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ya. Maka tanpa Anda bertanya, tanpa ijab kabul, Anda serahkan dan niatkan dalam hati Anda bahwa ini adalah zakat. Cukup. Cukup. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, khair, Ustaz. Catatan kami tidak adanya ijab kabul saja, tidak ada juga pelafalan niat secara lisan, bahkan juga ditulis dalam sebuah kertas. Gitu, tidak perlu. Baik, alhamdulillah. Dan kalau ketika ragu seperti tadi. Baik. Allah taala. Jazakumullah khair, ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, terputus kembali. Kami sampaikan kembali di 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Ibu Desi dari Riau. Silakan Ibu Desi. Mau tanya Ustaz. Silakan Ibu. Gini Ustaz, suami saya udah bayar zakat fitrah senin kemarin Ustaz. Jadi saya sudah bilang sama dia kalau zakat itu afdalnya sesudah terakhir puasa. Malam takbiran gitu kan, atau paginya mau sholat, mau pergi sholat, tapi gak mau dibilang kalau saya ulang bayar lagi, gimana Ustaz? Dia sudah bayar kapan? Hari Senin kemarin Ustaz. Senin berarti hari 26 ya? Ya? Kalau hari Senin yang lalu, wallah ta'alam, sebaiknya ulang lagi aja Ibu. Ustaz, dan sekalian untuk suami juga. Iya. Tapi dia tidak mau bayar. Tidak apa-apa. Bilang ke dia tinggal anda berniat, ini saya berikan juga. Ya, karena manfaat dari zakat fitr adalah muta'addin. Dia bukan ibadah mahdhah. Artinya semakin banyak mengulangnya semakin bagus. Berbeda dengan solat fardu. Anda ulang zuhur 5 kali. Enggak boleh. Tapi zakat fitr anda ulang berkali-kali bagus. Semakin banyak meskipun mendapatkan berasnya. Begitu juga dengan kalau anda lebihkan. Nah, umpamanya dalam satu sok tadi, sok kan adalah ukuran ya, volume, bukan ukuran berat. Ya, berbeda para ulama ketika dikonversikan dia kepada berat. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,4 kilo, tergantung. Lalu anda, ya udah saya lebihkan jadi 3 kilo. Nah. Walaupun dalam sebagian pendapat para ulama Maliki yang mengatakan tidak baik, tapi pendapat yang rajih, karena ini adalah ibadah yang berkenaan tentang muta'addin, bermanfaat untuk orang lain, bukan ibadah mahdhah, maka semakin besar manfaatnya semakin bagus. Maka asalnya adalah boleh. Wallahu ta'ala. Sedikit tambahan, berarti yang sudah atau menentukan 3 liter kemudian dia lebihkan 3,5 liter, itu tidak mengapa juga saja. Tidak mengapa, bagus. Baik. Bahkan kalau dilebihkan 1 ton lebih bagus. Baik, insyaallah. Jazakallah khairan, demikian jawaban dari Ustaz dan juga menjadi jawaban bagi pertanyaan melalui pesan singkat. Barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Janurman di Depan Hulu Riau. Iya, Pak Janurman. Silakan, Pak. Nah, kalau di tempat kami ini saya fitrah ini dengan uang, Pak. Uang? Ya, diterapkan dengan uang. Kalau dengan beras, uangnya berapa, Pak? Dijual murah. Baik, saya jelaskan insyaallah. Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Ya, itu saja, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat kelima Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, kami Rasulullah SAW merintahkan kami, mewajibkan kami untuk mengeluarkan zakat fitr. Sa'an, sa' itu adalah ukuran volume. Nah, bukan ukuran berat. Satu sa' min ta'amina. Wakana ta'amina yawma idh, satu sok dari makanan pokok kami. Makanan pokok kami di waktu itu korma, boleh sebutkan satu gandum, kemudian anggur kering, bahkan boleh sebutkan juga susu kering. Satu sok. Berarti kalau anda keluarkan rupiah, satu sok. Satu sok. Ya. Di masa Rasulullah sudah ada dirham dan dinar, mata uang. Tidak ada satu pun yang mengeluarkan dinar dan dirham. Adapun pendapat Hanafiyah yang mengatakan boleh dengan qimah, dengan nilai, beliau berdalil dengan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dan di waktu Muawiyah menjadi khalifah, beliau memerintahkan kepada orang, beliau mengeluarkan setengah sok dari orang yang mengeluarkan samra asyam, yaitu gandum negeri Syam. Negeri Syam itu value-nya nilainya tinggi, lebih mahal daripada gandum yang lain. Maka beliau mengeluarkan setengah sok, karena yang dilihat itu adalah nilai. Tapi kata Busair al-Khudri, walaziltu akhriju ma akhrajtu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku selalu mengeluarkan semenjak yang aku keluarkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan uang, tidak satu pun ulama mengatakan boleh. Ya. Tetapi boleh dengan qimah, dengan nilai, itu mazhab Abu Hanifah. Dia tidak mengatakan dengan uang, tapi dengan qimah, berdasarkan asar dari perbuatan Muawiyah tadi. Ya. Maka kalau maksud Anda menyerahkan dengan uang agar pihak DKM membelikan beras, enggak ada masalah. Anda wakilkan kepada dia. Tapi bila uang yang langsung Anda serahkan kepada fakir miskin, maka Allah Ta'ala alam, menurut saya tidak sah, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan sah. Masyaallah. Ya. Kecuali kalau selama ini Anda makan beras kualitas rendah, dan satu soknya umpamanya senilai 40 ribu. Anda ingin keluar, Anda sekarang memiliki beras dengan kualitas tinggi, satu soknya itu 80 ribu. Anda keluarkan setengah sok, berarti sekilo setengah Anda keluarkan. Ini yang dibolehkan dalam mazhab Abu Hanifah, bukan dengan 40 ribu Anda serahkan kepada fakir miskin. Jelas? Yes, ini adalah ibadah. Maka bila tidak ada seorang ulama pun mutaqaddimin dalam mazhab mengatakan boleh, maka jangan Anda lakukan. Kalau sudah terlanjur, sekarang berikan lagi beras tadi. Allah Ta'ala. Tambahan pertanyaan, jika di beberapa tempat DKM tidak menerima beras, berarti kita langsung lebih baik saja. Ya. Lebih baik langsung Anda serahkan ke DKM. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, dan tadi tambahan dari beberapa pesan singkat yang menyampaikan. Ya, tadi jawab Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, masih di via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ardi dari Riau nih, Ustaz. Ardi, silakan, Pak. Mau nanya. Saya terlambat ini mau lihat TV-nya tadi. Nah. Apakah boleh tercepat membayar zakat fitrah? Iya. Sebelum selesai puasa. Tadi pertanyaannya ada yang ini tadi, yang hari Senin bayar zakat fitrah. Iya. Pak Ardi, sudah bayar atau belum? Belum. Kalau belum, sebaiknya jangan. Jadi ya. Kapan itu bayarnya? Bayarnya itu terbenam matahari di akhir Ramadan. Oh gitu. Atau dibolehkan rukhsah keringanan sehari atau dua hari sebelumnya, itu tanggal 28-29. Ya, tapi yang afdolnya adalah, yang wajibnya adalah ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau dibayar dari awal-awal tanggal 27-26, ya, itu menurut mayoritas para ulama tidak sah. Tapi kalau sudah terlanjur, kok boleh buat? Karena ada juga pendapat sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i yang membolehkannya. Ya. Terus satu lagi, Ustaz, kalau kita berzakat fitrah kepada adik atau keluarga kita lah, katakan ya, adik kandung, kebetulan dia miskin gitu, bagaimana dengan dan biaya hidupnya selama ini Anda yang menanggung atau tidak? Enggak. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bapak. Pertanyaan terkait dengan waktu zakat fitrah, ya, ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sangat banyak terkait dengan waktu afdal dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Di 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Muhammad Bustami di Pamekasan. Baik, Bapak Muhammad di Pamekasan, mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Bapak cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Silakan Pak. Iya. Banyak Pak. Ya. Ini kan saya bayar zakatnya itu pada awal Ramadan di bulan sekolah pakai uang. Itu hukumnya gimana? Pada awal Ramadan kemudian? Iya, awal di awal awal Ramadan pakai uang. Oh, dengan uang. 40.000 seharga beras 2,5 kilo. Baik. Hukumnya gimana? Iya. Pak itu... Muhammad Rizkon, Bapak masih mampu untuk bayar per hari ini lagi dengan beras? Saya enggak sempat beli beras itu pakai uang gitu. Iya, sekarang hari ini mampu enggak punya kemampuan untuk beli beras? Ya, Pak Muhammad Rizkon bertanya, beliau membayarkan zakat fitrahnya di awal Ramadan dengan uang. Nah, 40.000. Ini saya belum menemukan pendapat yang seperti ini. Pendapat Hanafiyah dalam waktu mereka mengatakan sama, yaitu waktunya terbenam matahari. Dia yang membolehkan dengan qimah. Tapi qimah pun tidak uang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah. Pendapat Syafi'iyah membolehkan di awal Ramadan. Tapi sebagian Syafi'iyah membolehkan di awal Ramadan, tetapi bukan dengan uang, dengan beras. Maka pendapat yang beliau amalkan tadi tidak ada penggabungan beliau sendiri. Khawatir jitihad dari beliau sendiri, ini tidak boleh di dalam beramal. Dinamakan dengan talfiq, menggabungkan madhab-madhab. Yang ini ambil dari sini, yang ini comot dari sini. Dikhawatirkan kalau seperti dia beribadah seperti ini, nanti kita ambil yang mudah semuanya. Enam. Dalam wudu ambil madhab yang mudah, yang gampang. Dalam sholat ambil yang gampang. Akhirnya sholatnya tidak ada satu pun ulama yang mengesahkan. Menurut ulama ini tidak sah. Menurut ulama ini tidak sah. Kalau memang ingin madhab Syafi'i, mereka mewajibkan beras. Ya. Kalau dengan Abu Hanifah, mereka tidak membolehkan di awal Ramadan. Maka saya katakan kepada Pak Muhammad Rizkon dan kepada kaum muslimin yang terlanjur beramal dengan seperti ini, mumpung waktu masih ada, mumpung waktu masih ada, dan belum terlambat, karena berakhirnya zakatul fitr dengan selesainya sholat idul fitr. Kita belum sholat lagi dan belum berakhir. Kita gak tahu apakah besok masih ada Ramadan atau tidak. Dengan demikian, beribadah kepada Allah sempurnakan dengan baik, jangan ya melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak yang ada di Pamekasan, semoga bisa dipahami, dan jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jika ada yang berpendapat zakat fitrah dengan nilai uang diperbolehkan manakala uang tersebut lebih bermanfaat dari bahan makanan pokok? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Allah barik fi. Ada satu lingkaran yang hilang. Kenapa kaum muslimin Indonesia begitu antusias zakat fitr dengan uang? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat mal. Zakat fitr, mereka katakan, kalau dikatakan lebih berguna dengan uang, cuma 40.000. Zakat mal, masih ingat kita pembahasannya kemarin, bisa diterima mungkin 60 juta. Iya atau tidak? Nah. Kalau dia sudah 65-60 juta, ya, masih perlu 40 ribu? Nah, ya. Tidak. Tapi kenapa semuanya memaksain? Karena mereka tidak mengerti cara zakat mal dan merasa zakat mal tidak wajib. Allah. Ya. Dan begitulah. Bila ada suatu lingkaran yang hilang dalam imam ibadah dalam syariat tadi, maka akan muncul hal-hal yang macam-macam. Nah. Peranggapan itu lebih baik atau tidak, ya. Padahal seperti yang kita jelaskan, kalaulah kaum muslimin memberikan zakat mal, ya, pasti mereka sampai kepada maqasid syar'iyyah dalam zakatul fitr tadi. Bahwa zakatul fitr dia butuh mal, butuh harta betul. Umpamanya seorang yang fakir miskin tadi butuh biaya berobat, sekolah anak. Dia tetap bekerja tapi tidak memenuhi kekurangannya per bulan. Umpamanya kita katakan 10 juta rupiah yang harus dia keluarkan. Coba kalau dengan beras berapa ton Anda bayar? Nah, 10 juta cukup 20 ton. Mungkin wallahualam. 20 ton habis zakat mal satu kota, udah buat satu zakat fitr satu kota buat satu orang saja. Tapi kalau zakat mal bisa dari per orang keluar 1 miliar mungkin bisa. Sebagian orang diberikan oleh Allah harta yang cukup, Anda yang bisa mengeluarkan zakat mal 1 miliar. Ya. Maka segala sesuatunya yang berguna dan bermanfaat bukan ukuran kepala kita, bukan ukuran otak kita. Ya. Bila syariatnya seperti itu, ikutin. Nah, ketika syariat tidak Anda ikutkan, ikuti, maka berbagai usulan yang muncul dari kepala Anda serahkan kepada fakir miskin tadi. Ya. Sama dengan sering kisah ini menjadi hikmah bagi saya. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia, ketika ada tamu kaum muslimin dari Hafar di jarak 100.000 kilo datang dari Arab Saudi, karena yang datang ini dia memiliki hutang yang banyak di kampungnya, hutang untuk kebutuhan pokok. Lalu orang-orang menyarankan kepada dia, datang aja ke kota Riyadh, temui mufti kerajaan Syekh bin Bas, insyaallah Syekh bisa membayar hutang-hutangmu semuanya. Semangat dia cari tambah pinjaman kesana kesini untuk berangkat ke kota Riyadh menemui Syekh. Sampai kota Riyadh tengah malam, jam 10 malam, sampai ke rumah Syekh. Ya, dia bertamu jam 10 malam, kok sudah malam. Ya, lalu bertamu, kata dia, kata Syekh, ini sudah malam, ini uang 500 riyal. 500 riyal ya kali 4.000 sekitar 2 juta kurang lebih. Apa yang dilakukan orang ini? Diambilnya oleh 500 riyal, disobeknya. Disobeknya. Syekh karena mufti di Saudi Arabia itu dikelilingi, ada pengawalnya, ada polisi, dan ini pelanggaran dalam aturan kerajaan dan seluruh negara, merobek uang dengan sengaja. Langsung ditangkap oleh polisi. Ya. Tangkap oleh polisi, Syekh kepikiran besoknya. Kenapa orang itu merobek uang? Pagi dipanggil oleh Syekh. Kata Syekh, kenapa kau robek uang kemarin? Kata dia, Syekh, saya datang dari 1.000 kilo berharap, karena saya memiliki hutang ke kiri dan ke kanan banyak, Syekh. Dan orang menyarankan saya menemui Syekh agar mereka meyakini Syekh bisa membayarin hutang-hutang saya. Karena banyak para donatur, para pengusaha yang menitipkan uangnya kepada Syekh untuk disalurkan oleh Syekh. Lalu kata dia, saya datang kemari dan sudah berhutang kiri kanan untuk sampai kemari. Sampai di sini utang saya itu sekitar 10.000 riyal. Sekitar sekian juta, 10 juta. Yang Syekh berikan cuma 500. Kata dia. Tentu prasangka saya tidak tercapai, kata dia. Makanya saya kesal, saya robek. Kata Syekh, yang saya berikan 500 kepada Anda itu kan sudah malam hari. Maksud saya, kau makan malamlah dan carilah penginapan, besok datang lagi. Ya. Itu maksud Syekh. Kalau kata Syekh, berapa utangmu? 40.000 riyal, ya. Ditulisin cek oleh Syekh, ini cek, bayarkan. Tapi masalah urusan penjara itu urusan dengan polisi. Ini begini ya akhi, orang ini berpandangan lain, syekh berpandangan lain, padahal syekh tadi ingin berbuat baik kepada dia. Ini antara manusia dengan manusia, salah faham. Apalagi antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan syariat Allah. Allah syariatkan begini, ikutin. Allah syariatkan begini, ikutin. Ada hikmahnya di belakang itu. Anda langgar, Anda akan mendapat sanksi seperti merobek uang tadi. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair. Walillahil mathalul a'la. Tentunya. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, dari jawaban yang disampaikan Ustaz, faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan kisah yang semoga ini memberikan inspirasi juga bagi kita untuk mengikuti syariat. Kami berikan, kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan masalah waktu Ustaz, sebagian mengawali atau lebih awal pembayaran zakat fitrah dengan asumsi DKM akan menyalurkan nanti di akhir Ramadan. Apakah ini juga bisa dikatakan mengeluarkan di akhir Ramadan? Iya. Kalau dia menyerahkan kepada DKM tidak langsung, nah, ya, dan DKM itu memang menyerahkannya di akhir malam Ramadan, insyaallah berarti dia zakatnya malam Ramadan. Walaupun mungkin dikeluarkan di pertengahan Ramadan begitu, Ustaz. Dia menyerahkan kepada DKM-nya di pertengahan Ramadan. Itu ya, tidak mengapa. Dia menyerahkan, dia mewakilkan kepada DKM, boleh katakan, ini kapan kamu serahkan kepada fakir miskin? Dia DKM mengatakan, kami biasanya menyerahkan pada malam takbir. Ainam. Boleh kalau gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata DKM-nya mengatakan, ya lebih cepat lebih baik. Berarti tidak sah. Wallahu ta'ala. Berarti harus ditakidkan DKM-nya. Ya. Baik, demikian bagi Anda yang bertanya. Beberapa pertanyaan sama, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah mengeluarkan zakat mal harus berbarengan waktunya dengan pengeluaran zakat fitrah, Ustaz? Masyaallah. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Tidak ada hubungan zakat mal dengan Ramadan. Lalu kalau antum tanyakan, kenapa antum bahas zakat mal kemudian Ramadan, Ustaz? Karena saya mengikuti kebanyakan prasangka orang bahwa zakat mal itu di bulan Ramadan. Zakat mal setiap orang, ya, antara suami dan istri pun jatuh tempo zakatnya bisa berbeda. Suami nikah dengan laki-laki, nikah dengan perempuan. Suami ini gaji pertamanya sudah sampai nisab 50 juta umpamanya. Ya. Kemudian sebelum menikah gajinya sudah seperti itu. Berarti zakat haulnya setahun semenjak dia bekerja. 2 tahun setelah dia bekerja, dia menikah dengan seorang perempuan. Perempuan tadi diberikan mahar oleh dia sampai 1 nisab. Mahar tadi di hari pertama pernikahan tadi, setahun setelah itu baru dia wajib zakat bagi istrinya. Berbeda enggak haul suami dengan istri ini? Berbeda. Berbeda. Itu antara suami dengan istri. Maka tidak ada hubungan zakat mal dengan Ramadan. Zakat mal hubungannya dengan harta, bukan dengan Ramadan. Baik. Nah, dan ini hikmah ini luar biasa dari syariat. Ya. Jangan langgar. Apa hikmah di balik ini? Ini menunjukkan hikmahnya Allah Azza wa Jal. Bukankah zakat mal tadi adalah rezeki untuk para mustahik? Apakah para mustahik itu hanya ada di bulan Ramadan saja? Kalau semuanya zakat mal di bulan Ramadan, habis Ramadan, uang habis untuk kebutuhan pokok para duafa tadi, enggak ada lagi yang berzakat, mau bagaimana? Siapa yang ngasih makan mereka lagi? Masya Allah. Allah Ustaz. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian ikhwah atau pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami memiliki pembantu dan supir yang ada di rumah. Bagaimana kewajiban zakat mereka, atau apakah kami yang tanggung? Jazakallah khair. Allah barik fi. Tergantung bagaimana cara penggajiannya. Apakah gaji mereka di luar makan? Kalau makannya di luar, kalau gaji bersih sekian, makan Anda yang nanggung, ya berarti Anda yang zakat fitrahkan. Tapi Kalau umpamanya gajinya tidak termasuk biaya makan. Ini gaji umpamanya 3 juta untuk pembantu, 5 juta buat supir umpamanya. Makan sendiri. Berarti kan dia tidak menanggung makannya. Maka mereka zakat fitr mereka sendiri. Masyaallah. Ya. Perlu diingatkan kepada mereka, mungkin mereka merasa wah, memang terkadang makan dari rumah Anda juga, tapi bukan kewajiban Anda. Kadang Anda masak lebihkan, itu bukan sebagai kewajiban. Ya. Maka ingatkan kepada dia, kalian zakat dari uang gaji kalian sendiri. Kecuali umpamanya pembantu tadi gaji 1 juta, tapi makan biaya hidupnya semuanya ditanggung di rumah Anda. Sopir tadi juga begitu, gaji cuma 2,5 juta, tapi biaya makan semuanya ditanggung di rumah Anda. Ini Anda yang menzakatkan. Allah berikan. Jazakumullah khair, demikian pendengar Bab Iwan di Belitung dan yang lainnya, semoga bermanfaat. Dan kami angkat masih ada pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki 5 anggota keluarga di rumah yang akan mengeluarkan zakat. Baiknya apakah diberikan kepada satu orang fakir miskin atau diberikan ke beberapa orang? Jazakumullah khair. Allahumma fi. Sama dengan berapa hak dari mustahik dalam zakat mal. Dalam zakat mal, hak mustahik sebagai fakir miskin tadi yang membedakan selisih antara kondisi dia di waktu itu dengan kebutuhannya. Umpamanya kebutuhannya per bulan dia dengan anak-anaknya, kebutuhan pokok, sewa kontrak rumah, biaya makan, biaya transportasi, biaya pendidikan dan lain-lainnya, umpamanya 10 juta per bulan mesti harus. Sedangkan gajinya dan gaji istrinya kadang ikut membantu juga hanya sekitar 5 juta. Berarti kekurangannya 5 juta. Haknya dia berapa? 5 juta. Per bulan dikali 12 berarti 60 juta. Anda berzakat kepada dia, zakat Anda seluruhnya baru 10 juta. Jangan dibagi-bagi ke yang lain, buat satu aja kurang. Kasihkan buat satu orang. Begitu juga dengan zakat fitr Anda. Fitr Anda 5 fitr itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maksudnya, Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairan, demikian meninggal yang bertanya, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya Ustaz terkait dengan fidyah. Bolehkah kami keluarkan dengan beras? Dan berapa ukuran atau takarannya Ustaz? Dan apakah dikeluarkan dengan satu kali makan dalam satu hari atau 3 kali? Jazakallahu khair. Allahu akbar. Dalam nas Qur'annya, fa fidyatu ta'amu miskin. Fidyah makanan untuk fakir miskin. Ada fakir miskin makan uang? Ada fakir miskin makan uang enggak? Sampai sekarang belum saya dengar orang fakir miskin makan uang. Ya, yang mereka makan adalah ta'am, makanan pokok. Maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya. Berapa jumlahnya? Nisfu sha', setengah dari sha'. Setengah zakatul fitr. Kalau umpamanya fidyahnya untuk 30 hari, berarti 15 sha'. Sebanyak 15 zakat fitr. Ya. Kalau umpamanya 15 sok ini dikali 3 kilo umpamanya 45 kilo. Kapan diserahkan? Diserahkan dengan berakhirnya Ramadan. Ya Allah ta'ala. Jazakumullah khair barakallahu fiik, demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat dan kami terima kembali. Silakan di via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Dengan Sri di Batam. Silakan Umu. Mau bertanya ini di tempat kami ini zakatnya sudah diserahkan kemarin Pak Ustaz. Zakatnya sudah menyalurkan gitu. Itu boleh enggak? Sehari dua hari masih boleh. Oh masih boleh ya. Nah, ada apa namanya, anak saya ini kan dia tidak mampu berpuasa, lagi hamil. Dia nggak kuat puasa. Jadi ini kalau seandainya dikasih, kalau seandainya beras dikasih satu orang kan dikasih setiap jiwa gitu maksudnya. Satu orang cukup. Satu orang cukup ya? Cukup. Untuk 30 hari? Iya, 30 hari kan baru 45 kilo. Oh ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umar. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, tanpa kita terputus kami sampaikan kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Kasir di Sumatera Utara, Ustaz. Ahlan ya Umar, silakan. Fadhol. Ya Ustaz, ini kalau tadi membicarakan masalah zakat mal, apabila zakat mal kita sampai haulnya bulan ini, misalnya sebesar 100 juta, lalu pembayarannya kita cicil gitu Ustaz, bulan ini 10 juta, bulan depan 10 juta penyalurannya itu Ustaz, apakah itu diperbolehkan gitu? Tidak boleh Ibu. Oh iya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak seseorang jangan ditunda. Masyaallah. Ya. Walaupun sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima penyaluran zakat dari seseorang dalam bentuk emas, waktu itu beliau ingin memberikan, ternyata waktu salat zuhur masuk. Tentu kewajiban kepada Allah lebih didahulukan. Beliau salat. Setelah salat fardu selesai, biasanya kebiasaan Rasulullah setelah salat fardu beliau berzikir azkar setelah salat. Tapi dalam tadi karena beliau buru-buru, beliau tidak zikir, langsung meninggalkan para sahabat yang sedang berzikir. Para sahabat kaget, kenapa Rasulullah tidak seperti biasanya berzikir setelah salat? Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Emas tadi beliau ambil dan beliau berikan kepada fakir miskin dan mustahiknya. Lalu Rasulullah kemudian datang lagi ke masjidnya dan menemui para sahabat. Lalu Rasulullah melihat para sahabat terheran-heran, kenapa Rasulullah melakukan hal seperti ini, ada apa? Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian terheran-heran. Ya, tadi ada emas zakat yang belum aku berikan karena masuk waktu sholat. Maka kata Rasulullah, aku terburu-buru mengeluarkannya, akhsha ayah bisani yaumal qiyamah. Aku khawatir jeda waktu antara menerima dan menyerahkan kepada fakir miskin itu menyebabkan Allah menahanku nanti di akhirat. Ya. Itu Rasulullah SAW. Maka tentu tidak ada setiap manusia yang mau ditahan oleh Allah. Kata ya Allah, aku ngantri, ya Allah, aku giliran aku mau sekarang mau dihisap. Ntar, tunggu dulu. Karena engkau dulu melambat-lambatkan orang, sekarang kau aku lambat-lambatkan. Hakmu aku lambat-lambatkan. Ya. Maka jangan sampai. Dan ini kita juga mengingatkan kepada para DKM dan para amil zakat. Jangan sampai ini terjadi, tujuan Anda ingin berbuat baik. Ya. Membantu menyalurkan zakat kaum muslimin, nah. Tapi terkadang karena kealfaan atau kelalaian atau ketidakmengertian akan hal ini, Anda menunda penyerahannya, ya, dengan satu dan lain alasan, atau umpamanya seperti tadi cara menyerahkannya nggak tahu, terima uang 1 miliar dekat masjid, ya, kemudian mustahik masih ada. Haknya dia per orang tadi ada 60, 30. Dia berikan cuma 10 juta, 10 juta, 10 juta rata. Untuk dia itu sudah banyak. Ini akan ditahan oleh Allah nanti Anda di akhirat. Allah. Karena hak orang ini 60, Anda boleh kasih 10, masih ada 50 lagi. Apa hak Anda untuk menahannya? Ya. Maka niat yang baik saja dalam ibadah tidak cukup kalau tidak diikuti dengan ilmu akan syariat Allah ini. Adapun yang pernah ditahan oleh Rasulullah dan dikembangkan oleh Rasulullah dari harta zakat itu setelah terpenuhi kebutuhan orang semuanya. Warga A membutuhkan kekurangan biaya per tahunnya 30 juta, ini 30 juta. Keluarga B 60, ini 60. Keluarga C 70, ini 70. D kalau banyak jumlah keluarganya 100-100 ya, habis semuanya. Tapi alhamdulillah penerimaan zakat umumnya 10M dan dari salurkan 8M, masih tinggal 2 miliar kan ya. Ini yang boleh untuk disimpan atau untuk dikembangkan, karena sudah tidak ada lagi mustahiknya, menunggu sampai keadaan ada yang mustahik. Tapi terkumpul 10 miliar, kebutuhan mustahik di sana ada sekitar 12 miliar. Anda tahan uangnya, maka khawatir Allah menahan Anda di akhirat nanti. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fikum. Dan kami mungkin terima satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan baik, mohon maaf umur, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon ya, supaya tidak ada feedback. Jakarta Fitra tanggal 8 Ustaz. 8 apa Ibu? 8 Juni dong Ustaz. Sekarang tanggal berapa Ustaz? Ya, 14 Maret. 14 Sekarang tanggal. Ibu masih mampu untuk berzakat hari ini? Insyaallah Ustaz. Ya udah, keluarkan lagi beras zakat fitrah hari ini. Anggap saja itu sedekah. Ya, saya kan jumlahnya 5 orang ya. Dengan saya sama anak-anak 4. Ya, ya. Saya keluarkan 20 kilo itu boleh Ustaz? 5 kali 4 20 kilo berarti 4 kilo per orang. Iya. Boleh, Ibu. Boleh. Iya. Jadi saya harus mengulang kembali ya Ustaz ya. Insyaallah. Nah, terus kapan itu kira-kira Ustaz sahnya? Dari hari ini udah sah. Udah boleh Ustaz. Udah boleh. Ya, ya, masya Allah. Alhamdulillah Ustaznya, terima Allah kasih. Barik, masya Allah, semuanya ini pagi ini dah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Nakhtatim Ustaz. Dan demikian pendengar Bamisal JTV, kajian kita di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan Ustaz. Tafadhol. Iya. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dalam amal ibadah kita yang kita banyak dengar dari para pemirsa kita dan para pendengar menunjukkan bahwa dalam beribadah kita harus mempelajari syariat Allah sebelum melakukannya. Bila terlanjur dan masih ada waktu untuk melakukannya, dan zakat fitrah masih ada waktu dan belum mulai waktunya malah. Ya. Maka yang terlanjur salah, ulangi lagi, dan tidak akan rugi Anda, dan tidak akan berkurang rezeki Anda dan uang Anda dan beras Anda, tetapi akan ditambah oleh Allah Azza wa Jal sebagai manfaat. Wallahu a'lam.